Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah kita dengar tadi khutbah dan ada satu pertanyaan, satu pernyataannya yang kami tangkap tadi tentang di media sosial kadang-kadang apa membuat komen tentang saudaranya atau tentang keburukan saudaranya atau satu keputusan yang dibuat oleh saudaranya. Walaupun bilang tadi buah itu termasuk bagian daripada dosa. Dan ini saya melihat karena memang di tadi WA atau di Facebook yang atau mungkin di Telegram yang kita lihat itu kadang-kadang memang di antara kita ini ada satu dua orang yang seperti itu tanpa uang tabayun dulu dengan orang yang membuat sebuah ketetapan untuk dengan penyampaian apa yang disampaikan oleh Khalifah pada malam hari ini, kita ingin lebih diperjelas lagi, sehingganya jangan sampai apa namanya ya terulang. Karena memang sering saya dapati ada masalah-masalah yang PPUI misalnya masuk itu dibahas, masalah lupa putih masuk dibahas, kadang-kadang nggak konfirmasi dulu dengan yang bersangkutan. Nah, baik, baik. Iya, memang alhamdulillah jazakumullah khair kasiran. Jadi Facebook itu ya, memang itu memang racun, mestinya haram itu main-main. Mestinya dijadikan sarana dakwah. Iya. Sarana Facebook dakwah. Itu boleh dimanfaatkan untuk dakwah. Bukan untuk menunjukkan kejelekan orang. Untuk dakwah. Maka kita sudah larang tempo hari itu curhat melewati Facebook itu tidak boleh. Kan mestinya sambil notok nah. Tapi itu malah bukan curhat lagi, di atasnya curhat. Gibah. Menggibah orang, menunjukkan aib orang, menunjukkan salah orang. Nah ini kan, iya kalau struktur umpamanya. Kita kalau menurut Islam itu waktu orang sepi, kalau pemimpin waktu orang sepi dikasih tahu supaya wibawanya tidak terrusak oleh yang tidak paham di bawahnya. Kalau biasa di tempat ramai nanti yang tidak sopan jadi tambah kurang ajar. Sedangkan samina watona itu prinsip awalnya iman, sehingga nanti mengurangi. Maka kalau pemimpin harus ditunggu waktu sepi. Itu caranya akhlak. Tapi ya saya tadi, kalau saya sudahlah kalian mau apa aja jadilah, saya terima aja semuanya. Tapi jangan terus yang lainnya juga digitu kan, jangan. Sebab itu nanti jadi umum. Karena saya karena sendiri, tidak ada yang lain kan nyangkut. Kalau saya ini ya saya saja. Kalau yang sudah mas'ul, nyangkut ke anak buahnya, nyangkut ke sana, nyangkut ke sini. Kalau saya, ya sudah. Memang saya sudah. Ya sudahlah, bebaslah kalian. Dan saya senang aja kalau dikoreksi itu. Sudah biasa saja. Dan kita memang, kalau betul beriman, senang di Islam. Mu'minun ikhwatun itu fasli ujung. Jadi memang bagus. Cuman ada akhlakul karimah. Nah, innama bu'istu innama. Kalau pakai inna, sesungguhnya. Kalau kok innama, hanya itu. Kalau bahasa Arab itu kalau kita belajar nahwu, innama itu hanya itu. Hanya untuk itu. Innama buistu, aku diutus hanya untuk apa? Liutammima makarima akhlak, menyempurnakan akhlak. Maka dalam Islam itu membunuh orang pun ada akhlaknya. Walaupun membunuh, menyembelih binatang ada orangnya, menyembelih manusia juga ada akhlaknya. Bukan asal sembelih. Maka lain-lain semua tidak ada yang lepas dari akhlakul karimah. Itulah innama bu istu liutammima makarima akhlak. Hanya tujuannya supaya sempurna akhlak manusia. Akhlak pada Allah, akhlak pada Rasul, akhlak pada pemimpin, pada orang tua, akhlak sesama, akhlak yang besar dengan yang tua, akhlak begitu. Semua ada akhlaknya, tidak ada yang tidak ada. Sampai akhlak pada binatang ada. Sampai begitu. Maka pakai innama bu istu itu bahasa Arab ya. Jadi tidak boleh gibah, orang suka menjelekkan orang sama orang lain, itu anu di akhirat itu mukanya tinggal tengkorak, dagingnya habis dimakan sama gibahnya dia itu. Dia punya ngomong tuh memakan dagingnya dia sendiri. Coba dia dijelekkan sama orang lain kan dia sudah senang. Ke orang lain dijelekkan sama orang banyak. Nah, maka dia makan dagingnya sendiri. Maka ya orang suka gibah itu di hadapan Allah itu tinggal tengkoraknya, dagingnya enggak ada. Tengkorak doang. Jadi tidak gampang. Ayu hebu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan. Pakar itu sama dengan pemakan bangkai saudaranya. Bangkai jadi kasih tahu orang. Sudah pasti salah. Dikasih tahu orang, apalagi belum tentu salah, dikasih tahu orang salah, nah tambah lagi ngawurnya kan. Apa ada tadi dari wilayah tadi itu bilang belum dikonfirmasi, nah belum tentu benar, berarti sudah salah. Sudah benar pun tidak harus disebarkan. Kalau benar dia salah, apalagi tidak salah, nah lambat lagi dosanya. La yuhibbullahu jahra bisu illa man zalim. Jadi orang tolim, nah repot itu memang. 5 tahun, 6 tahun lalu yang tidak dianggap besar-besar sih orang-orang. Dianggap yang besar-besar itu rincian-rinciannya. Maka akidahnya rusak. Nah, itu. Tapi bagus itu ada apa ya? Ada kita ingat masalah itu. Tuh. Jangan, Facebook itu jangan dipakai selain untuk dakwah. Facebook itu hanya digunakan untuk dakwah Islami. Bukan untuk yang lain. Untuk dakwah Islam saja. Perlu dibuat tuh sekretaris itu. Nanti dibuat lagi. Perintah. Dan larangan. Larangan semua warga khilafat haram menggunakan Facebook selain untuk dakwah. Untuk dakwah. Begitu. Masa Facebook untuk mejeng-mejeng, perbuat lidahnya di keluar-keluar. Pantat nongol segala macam kan repot itu. Iya, ya bagus. Ya itulah dihadap oleh